وحده نا وحده يدانا يدانا وحده agar hatimu mendapatkan sentuhan asmara cintaku ini. Lalu aku buatkan tembok yang tinggi agar tiada orang lain yang dapat memandang wajahmu sayang. Ya dana, ya dana wahda, dana, dana, dana wahda, dana wahda, ya dana, ya dana wahda. Selembut lembut benang sutra, namun tak selembut kulitmu. Sumpah berani bersumpah, cuma adik yang ku cinta. Akan aku nyanyikan lagu untukmu agar hatimu mendapatkan sentuhan asmara cintaku ini. Ya Habibie.